Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah jami'an. Kita telah mempelajari syarat pertama dari syarat-syarat la ilaha illallah. Siapa yang mengingatkan syarat pertama dari la ilaha illallah? Ilmu, al-ilmu. Al-ilm munafi lil jahl. Ilm, dengan ilmu itu meniadakan al-jahl. Apa maksudnya? Yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus berilmu tentang la ilaha illallah. Berilmu tentang apanya? Tentang makna. Berilmu tentang rukun la ilaha illallah. Berilmu tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Berilmu tentang makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang sahih. Apa makna yang tidak sahih? Yakni al-batil, maknakan la ilaha illallah itu la khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira illallah. Tidak ada menciptakan, tidak ada memberikan rezeki, tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah makna yang keliru, yang salah tentang pemaknaan la ilaha illallah. Ya, dengan sebatas ini, kemudian seorang dikatakan tauhid, telah dikatakan muwahhid. Yakini hanya sebatas rububiyah dikatakan muwahhid. Sehingga tidak mengapa seorang bernazar kepada selain Allah, maka dia masih muslim, muwahhid. Tidak mengapa seorang berdoa kepada selain Allah, minta barokah kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah. Yang mana ini semuanya disebabkan salah dalam memaknakan la ilaha illallah. Memaknakan la ilaha illallah hanya sebatas dalam hal ar-rububiyah. Adapun makna yang sahih, la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada yang berhak ibadah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, al-yaqin al-munafi lisyak. Al-yaqin yang meniadakan keraguan. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, al-yakin maknanya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah selain dia mengilmui tentang makna la ilaha illallah, selain daripada itu, kemudian dia harus yakin terhadap apa yang telah dia ucapkan. Ketika mengetahui bahwa la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budah bihaqin illallah, maka dia harus yakin bahwa yang diibadah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sesembahan yang batil. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Bukan cuma mengucapkan mengetahui makna, akan tapi dia tidak yakin bahwa Allah SWT yang berhak satu-satunya dalam hal ibadah. Akan tapi ilmu tersebut harus disertai dengan al-yakin. Makna al-yakin, kata al-imam Ibn Rajab rahimahullah, wal-ilmu al-hasil lil-qalbi ba'dan nazar wal-istidlal fayujibu kuwata tasdiq wa yujibu tuma'ninata al-qalb bil-iman wanshirahi as-sadr bihi wa yanfi ar-raiba wasyakka. Al-yakin itu adalah ilmu yang bisa sampai ke dalam kalbu. Bukan cuma ilmu pengetahuan saja, akan tapi pengetahuan ini bisa menembus kalbu, yakni keyakinan. Dia yakini dengan kalbunya. Tentunya demikian ba'dan nazar, setelah dia memperhatikan tentang kuasaan Allah Subhanahu wa taala wal istidlal, setelah dia mencari dalil. Fayujibu quwwata tasdiq, sehingga dengan itu menjadikan tasdiq, pembenaran itu menjadi kuat. Dia benar-benar kuat dalam membenarkan tentang la ilaha illallah. Wa yujibu tuma'ninatal qulub, yang demikian ini juga dengan yakin yang sebenar-benarnya menjadikan tuma'ninah pada qalbu bil iman, dengan keimanan. Wa insyirahis sadr, dan dadanya menjadi lapang bihi, dengan iman tersebut. Wa yanfi ar-raiba wasyakka, dan meniadakan keraguan dan keraguan. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, ini makna yakin yang disebutkan oleh al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Dan al-yakin ini menduduki peringkat pertama dalam hal ilmu. Ya, seseorang mengilmui sesuatu itu bertingkat-tingkat, ada yang sampai pada derajat al-yakin, ada yang sampai pada derajat al-ilm, ada yang sampai pada derajat al-jahl, ya, sampai akhir dari tingkatan-tingkatan tersebut. Lah, al-yakin ini adalah derajat tertinggi di dalam ilmu. Sehingga apabila terjadi asyak, terjadi keraguan, maka dia belum mewujudkan syarat yang kedua ini, al-yakin. Kebalikan dari al-yakin itu adalah syak, rasa ragu. Apabila masih terjadi dalam kalbunya rasa ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala, ragu salat wajib apa enggak, ya, ragu. Apabila terdapat keraguan demikian ini, maka dia belum melaksanakan syarat yang kedua, yaitu al-yakin. Yakni seseorang ketika dia mengilmui akan la ilaha illallah, maka hendaklah dia meyakini akan la ilaha illallah tersebut, meyakininya dengan keyakinan yang besar bahwa ibadah itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini adalah kesyirikan, kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Apabila tidak terwujud al-yakin pada kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang, maka ini adalah tanda kemunafikan, bahwa dia adalah seorang yang munafik, ragu, tidak ada keyakinan bahwa Allah SWT satu-satunya yang berhak diibadai. Ikhwan itulah rahimakumullah jami'an, mereka adalah orang-orang munafik yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak meyakininya. Orang-orang munafik yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 143, mudzabdzabina baina dzalika. Mereka mudzabdzabin, ragu-ragu. Baina dzalika. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka orang-orang munafik tidak bergabung dengan haula, dengan mereka-mereka orang-orang kufar. Wala ilaha ula, dan tidak mereka bergabung bersama kaum muslimin. Ini orang munafik, mereka tidak ada keyakinan dalam kalbunya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun. Fi qulubihim, di dalam kalbu-kalbu mereka, kalbunya orang-orang munafik, marad, terdapat penyakit. Terdapat penyakit. Berkata al-mufassirun, maksud dari penyakit di sini, fi qulubihim maradun, yakni asyak, keraguan. Fi qulubihim marad, yakni fi qulubihim syakkun, dalam kalbu-kalbu mereka itu terjadi keraguan. Al-yakin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, dikatakan oleh al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana ruh yang ada dalam jasad. Al-yakin ini adalah ruhnya. Apabila tidak ada al-yakin, berarti rohnya hilang, tidak ada. Yang ada hanyalah yang ada hanyalah dia hidup tanpa mengetahui tujuan diciptakannya dia. Al-yakin ini kedudukannya sebagaimana ruh di dalam jasad. Beliau mengatakan, al-yakinu ruhu a'malil qulubi allati hiya ruhu a'malil jawarih. Al-yakin itu adalah ruh bagi amalan-amalan kalbu. Yang mana kalbu itu adalah ruh bagi amalan anggota badan. Ya, al-yakin itu merupakan ruh bagi badan ini, bagi kalbu ini, dan kalbu itu adalah ruh bagi badan. Oleh karena itu berkata Herakl ketika dia bertanya kepada Abu Sufyan, yang mana ketika itu Abu Sufyan dalam keadaan masih musyrik, masih kafir. Herakl menyebut tentang al-yakin. Apa al-yakin? Nah, dia mengatakan, dia bertanya kepada Abu Sufyan, ayartaddu ahaduhum an dinihi wa wasakhitun lahu. Apakah mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan murtad dari agamanya dalam keadaan dia marah terhadap agama tersebut? Maka Abu Sufyan mengatakan, la, tidak. Qala, berkata, fadzalika, berkata Herakl, fadzakal iman idza khalata bashashatal qulub. Demikianlah al-iman apabila telah bercampur dengan basyasyah kulub yaitu lubuk hati yang dalam. Ya, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun kondisi seseorang ketika dia mempunyai al-yakin di dalam kalbunya, maka kita jumpai dia adalah orang yang kuat dalam pendiriannya dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi al-yakin itu ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, dia menduduki kedudukan yang tertinggi di dalam tingkatan-tingkatan ilmu. Kemudian dalil tentang yakin, bahwa al-yakin itu merupakan syarat la ilaha illallah. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus sadiqun. Al-Hujurat ayat 15. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu, wajahadu, dan mereka berjihad, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka, fi sabilillah, ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu, tidak ragu sehingga dia mewujudkan dengan sebab keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga wajahadu, sehingga mereka pun melakukan jihad, bi amwalihim, dengan harta dan jiwanya di sabilillah, mereka adalah orang-orang yang jujur. Adapun dalil dari sunnah, ya, kita ulangi, kita baca kalamnya penulis di sini, fashtarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi kaunuhum lam yartahabu ay lam yashukku fa ammal murtab fa huwa minal munafiqin. Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat fi sidqi imani billah, dalam kebenaran iman mereka terhadap Allah dan Rasulnya, kaunuhum, yakni kondisi mereka, lam yartahabu, tidak ragu. Ya, orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan iman yang benar, maka tidak akan ragu. Ay lam yashukku, artinya sama. Fa'amal murtab, adapun orang-orang yang murtad, adapun orang-orang yang ragu, fahuwa minal munafiqin, maka dia adalah bagian dari orang-orang munafik. Ragu, tidak ada keimanan, tidak ada keyakinan yang mendalam tentang la ilaha illallah. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, kita lihat orang-orang munafik, mereka melakukan sholat sebagaimana kaum muslimin, melakukan puasa sebagaimana puasanya kaum muslimin, melakukan amalan-amalan sebagaimana amalannya kaum muslimin. Akan tetapi kalbu mereka tidak yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah mereka melakukan amalan-amalan ibadah itu supaya harta mereka dijaga, tidak dirampas. Supaya mereka bisa hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan sebagainya, dari tujuan-tujuan. Kemudian wa amma wa minas sunnah, dan dalilnya dari sunnah, al haditsus tsabit, hadis yang tsabit, yang sahih, yang benar, fis sahih, di dalam sahih, yaitu sahihul Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. La yalqallahu la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, ma'ruf. Ketika seseorang bersaksi akan la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan dari Allah taala, la yalqallahu bihima 'abdun ghairu syakin fiha illa dakhala jannah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bihima, dengan membawa syahadat la ilaha illallah wa anna Rasulullah. Bihima, yaitu dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan dan Rasulullah, ghairu syakin fihima, tidak ragu terhadap dua kalimat tauhid tersebut, dua kalimat syahadat tersebut, illa dakhalal jannah, melainkan dia masuk ke dalam al jannah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, dukhulul jannah, masuknya seseorang ke dalam jannah, nah ini bermacam-macam. Ada yang dimasukkan ke dalam jannah langsung tanpa menunggu-tunggu, langsung. Dan ada yang diazab terlebih dahulu, kemudian akhir yang terjadi adalah masuk ke dalam al-jannah. Ya, yakni apakah yang masuk ke dalam jannah langsung ataukah tidak, sama-sama mereka muwahhid yang tidak akan kekal di dalam an-nar. Yakni hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, la yalqallahu bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhal jannah. Lah, syaratnya apa? Ghairu syakin, tidak ada keraguan. Ya, barang siapa yang bersaksi akan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, ghairu syakin, tidak ragu fihima, terhadap dua kalimat syahadat tersebut, illa dakhal jannah, melainkan dia akan masuk ke dalam al-jannah. Wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat, la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fihima fayuhjabu 'anil jannah. Tidaklah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua syahadat tersebut, ghairu syakin, tanpa keraguan fihima, pada dua kalimat syahadat, fayuh jabu anil jannah, kemudian dihalangi dari al jannah. Tidak, ya, kemudian tidaklah dihalangi untuk masuk ke dalam al jannah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan min haditsin tawil, man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Yakni barang siapa barang siapa yang engkau temui, yaitu Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, siapa saja yang kamu temui di belakang tembok ini, yaitu tembok kebun, dalam keadaan dia bersaksi tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah SWT, mustayqinan, dalam keadaan yakin, ya, biha qalbu, terhadap kalimat tersebut kalbunya yakin, fabashshirhu bil jannah, maka berilah kabar gembira untuknya berupa al jannah. Naam. Wa dalilul ikhlas. Dan yang ketiga adalah syarat yang ketiga adalah al ikhlas. Qauluhu ta'ala ala lillahi ad-dinul khalis. Wa qawlu subhanahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ikhlas, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, secara bahasa adalah at-tanqiyah, pembersihan. Yani apa? Tanqiyatul amal, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah, tanqiyatul amal, membersihkan amalan. Dengan apa amalan itu dibersihkan? Bisalihil a'mal, dengan bisalihin niyah, dengan niat yang saleh, yang benar. An jami'i syawa'ib syirk, dari seluruh kotoran-kotoran kesyirikan. Yakni ikhlas, seseorang membersihkan amalnya tersebut dengan melakukan niat yang saleh, niat yang baik. Untuk apa amalan itu disaring? Yakni biar terpisah an jami'i syawa'ib syirk, biar terpisah dari seluruh kotoran-kotoran kesyirikan. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, at-tanqiyah di sini, pembersihan di sini, yakni untuk membersihkan amalan yang mana amalan itu dilakukan oleh hamba dalam rangka melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal itu dibersihkan oleh hamba tersebut dari sesuatu yang mengotorinya, yang merusaknya, berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akbar ataukah yang asghar. Kemudian tanqiyatul amal bi sholihin niyyah, dengan niat yang saleh, dengan niat yang baik. Apa niat yang saleh yang baik itu? Niat yang saleh yang baik itu adalah an tabtaghi bidzalika al-amal wajhallah. Yani engkau berharap amalan tersebut untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhlas. Ya, sehingga apabila seseorang mempunyai niat yang saleh, mempunyai niat yang baik, yang bagus, maka dia tidak melakukan riya, tidak akan melakukan as-sum'ah, tidak mencari pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, tidak. Karena apa yang dilakukan tersebut dengan niat yang saleh, dengan niat yang baik. Demikian juga Al-Imam Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, beliau juga menyebutkan definisi dari ikhlas. Beliau mengatakan iqbalul qalbi 'ala Allahi wa adamu iltifatihi bighairihi lighairihi. Ikhlas itu adalah menghadapkan kalbu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika seseorang bersedekah, dengan niat yang saleh, dengan niat yang baik, sehingga dengan amalan sedekah tersebut dia berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menoleh kepada selain Allah, tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala biar dipuji atau sanjung atau biar ditulis namanya, tidak. Akan tapi dia berharapnya, menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain-lainnya. Dan juga melakukan thalabul ilm, menuntut ilmu, dibutuhkan di sana al-ikhlas dalam thalabul ilm. Yakni apa? Seseorang yang melakukan ikhlas dalam thalabul ilmnya, maka barakallahu fikum, tidaklah dia mencari pamor, atau tidaklah dia orang yang senang untuk kemasyhuran, tidak. Ya, maka seseorang yang menuntut ilmu, maka hendaklah dia ikhlas, punya niat yang salehah, niat yang baik, tidaklah menginginkan pujian dari manusia. Ya, ini makna dari tidak berpaling, tidak menoleh kepada siapapun, yaitu tidak peduli dengan apa yang ada di sisi manusia berupa pujian-pujian. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, ikhlas itu merupakan syarat. Maknanya adalah apabila seseorang mengucapkan akan la ilaha illallah, kemudian dia yakin terhadap la ilaha illallah tersebut, ya, dan hendaklah dia mengikhlaskan, memurnikan agamanya ini, ibadahnya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Permisalan orang yang beramal amalan saleh tapi tidak disertai dengan ikhlas. Disebutkan permisalannya oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, مَثَلُ الَّذِي يَعْمَلُ بِغَيْرِ إِخْلَاصٍ وَلَا مُتَابَعَةٍ كَرَجُلٍ يَحْمِلُ كِيسًا فِيهِ رَمْلٌ وَلَا يَنْتَفِعُ لَهُ بَلْ يَضُرُّهُ. Ya, permisalan orang-orang yang mengamalkan amalan soleh dan tidak melakukan mutabah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kondisinya seperti seseorang yang membawa satu kantong berupa pasir. Yang demikian ini memberatkan dia, dan ketika sampai di tempat tujuan tidak bermanfaat baginya, bahkan memberikan mudharat. Nah, ini barakallahu fikum permisalan orang yang beramal akan tapi tidak disertai dengan ikhlas. Yakni apa yang diamalkan hanya lillah subhanahu wa taala. Ikhlas lillah subhanahu wa taala. Kemudian apa yang membantu hamba untuk melakukan ikhlas, yakni kita hendaknya merasa bahwa orang yang ingin kita mendapatkan pujian dari dia, sesungguhnya dia adalah orang yang seperti kita, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Buat apa berniat ibadah untuk fulan? Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Padahal orang yang kita ingin, orang yang kita ingin mendapatkan pujian darinya, itu adalah orang seperti kita, yang makan nasi, yang berjalan, yang bernapas. Ya, kenapa kita berharap dengan ibadah tersebut ingin mendapatkan pujian, sanjungan-sanjungan dari makhluk yang lemah, yang penuh dengan kekurangan? Maka barakallahu fikum, hendaklah kita mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syarat dari diterimanya amal apabila amalan itu ikhlas dan mutabaah, meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya sudah, isya apa? Masih belum? Dalilul ikhlas, dalil tentang ikhlas, qauluhu ta'ala, ala lillahi ad-dinul khalis. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ala lillahi ad-dinul khalis. Bukankah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala agama yang murni ini? Ad-din ditafsirkan oleh Al-Imam Qatadah adalah la ilaha illallah. Ala lillahi ad-dinul khalis. Bukankah milik Allah Subhanahu wa ta'ala din yang sempurna ini? Yakni apa? Ad-din adalah la ilaha illallah. Ya, sehingga bagi yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus ikhlas murni, ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kita dapati banyak sekali mereka-mereka yang menyatakan dirinya sebagai muslim, mengucapkan la ilaha illallah, akan tapi masih saja minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, masih saja merokan nazar kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, dia belum melakukan ikhlas dalam beragama. Ikhlas itu barakallahu fikum harus murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian wa qawluhu subhanah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah, mufridina lahu ta'ah la yukhlituna ta'ah bisyirk. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, dijelaskan maknanya oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah. Yakni apa? Mufridina lahu, yaitu menjadikan satu-satunya lahu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala at-ta'ah, ketaatan. La yukhlituna ta'ah bisyirk, dan tidaklah mencampur ta'ah itu dengan kesyirikan. Maka ini tidak murni. Yang murni itu apa? Ya'ni ta'ah ini dijadikan satu-satunya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minas sunnah, dan dalilnya juga dari sunnah, al hadith al-thabit, hadis yang sabit, yang datang. Fi sahih, di dalam sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Ya. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian apa? Khalisan. Kemudian yang mengucapkan tersebut dalam keadaan ikhlas min qalbihi, dari kalbunya atau nafsi atau dari jiwanya. Nah, di sini ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, mukhlishan khalisan fi qalbi. Ini dalil tentang wajibnya ikhlas. Syarat yang kedua adalah ikhlas dengan nas yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi sahih an Adban bin Malik radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bagi neraka, ya, dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia berharap dengan ucapan itu wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini barakallahu fikum, terdapat padanya syarat al-ikhlas dari lafaz yang mana? Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Berharap dengan itu wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalil tentang wajibnya ikhlas. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang masih dalam bab al-ikhlas. Waffaqallahu al-jami' limahibbu wa ridha walhamdulillahirabbil alamin.